بسم الله الرحمن الرحيم. Ada satu kejadian indah. Ali bin Abi Thalib menceritakan peristiwa indah itu bersama mertuanya Rasulullah SAW. Betapa bahagianya menjadi menantu Rasulullah SAW. Mertuanya itu nabi. Putrinya adalah putri manusia terbaik yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi. Dia adalah sayyidatu nisa'i ahli jannah, termasuk jadi wanita terbaik di surga. Ada 4 wanita terbaik di surga ini. Siapa yang bisa menyebutkan secara berurutan? Ana kasih hadiah. Nah, masya Allah, fadhal. Ana lihat dulu hadiahnya ada enggak, Bang? Ya, ya, fadhal. Pertama Maryam. Istri Fir'aun. Yang ketiga Siti Khadijah. Yang keempat Siti Fatimah. Siti Fatimah. Ya, hampir benar. Hampir, tinggal sedikit tuh. Urutannya, Anda kepingin urutannya? Disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Abbas berurutan. Nah, fadhal. Jamaah, fadhalu jamaah. Kalau enggak kita kasihkan hadiah sama beliau aja, sedang ada yang mau jawab. Mana tasnya, Nak? Oh, ada siwak lagi. Masya Allah, barakallah. Fadhal, fadhal. Kayaknya itu siwak terakhir itu, jamaah. Jadi jangan mengharap lagi, Anda. Yang pertama adalah sebagaimana tadi disebutkan, Maryam binti Imran. Kemudian Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah Khadijah. Dan yang keempat adalah Asiyah, istrinya Fir'aun. Itu disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Abbas dan disahihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Ni Ali punya masalah sama Fatimah. Hidup mereka susah, jemaah. Jangan dipikirkan hidupnya putrinya nabi ini mewah, ya enggak. Ibu-ibu lihat tuh bagaimana Fatimah radhiyallahu taala anha itu bikin tepung itu pakai tangannya sendiri sampai kasar tuh tangannya. Sebagian wanita sekarang itu takut tangannya kasar. Selalu pakai apa? Krim, ya. Krim ini itu. Fatimah terlalu berat melakukan kerjaannya itu. Maka dia datang kepada Rasulullah SAW. Kan tadi rumahnya kan dekat sana. Ternyata Rasulullah SAW enggak ada. Berjumpalah dengan Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma. Dia cerita tentang keinginannya. Akhirnya malam hari Nabi datang dan dikasih tahu sama Aisyah bahwasanya tadi tuh putrimu datang. Dia mendengar Nabi ada pembantu-pembantu lah, budak-budak yang datang, mungkin bisa dikasih satu budak untuk membantu kerjaannya Fatimah. Kenapa kok berat kerjaannya Fatimah? Fatimah ini punya anak pertama siapa? Hasan. Baru 4 bulan Hasan lahir, udah hamil lagi Husain. Sampai disebutkan dia mengatakan sekali haid langsung hamil Husain. Jadi kerjaannya terlalu berat seperti itu. Rasulullah SAW datang ke rumah menantunya, ke rumahnya Fatimah, dan ternyata Ali bersama Fatimah lagi rebahan di tempat tidurnya. Kedua orang itu mau bangun. Nabi mengatakan, "Ala rislikuma." Kalian tetap. Nabi duduk di tengah-tengah mereka cuma. Duduk di tengah menantu sama putrinya. Masya Allah, ya. Hubungan menantu sama mertua kayak gini itu jarang itu udah. Akhirnya Rasulullah mengatakan kepada Fatimah dan Ali, "Ala u'allimukuma khairan mimma sa'altuma?" Kalian mau enggak aku kasih amalan yang lebih baik daripada yang kalian minta. Kita biasanya kalau datang ke ustaz, datang ke tuan guru, ke kiai, kita kan minta amalan kan? Langsung ketawa. Boleh minta amalan tuh, amalan yang sunnah tentunya. Nabi mengatakan, aku kasih kalian amalan nih yang lebih baik dari pembantu yang kalian minta itu. Rasul mengatakan khairan, bukan sama dengan pembantu, tapi lebih baik dari pembantu. Apa kata Rasul SAW? Idza akhadtuma madaji'akuma, kalau kalian mau tidur nih, sudah di tempat tidur kalian, antukabbirullah arba'an wa thalathin, kalian bertakbir berapa? 34 kali, bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, berapa jumlahnya? 100. Fahuwa khairun lakuma min khadim, itu lebih baik daripada pembantu. Jadi bapak-bapak kalau istrinya minta pembantu, kasih amalan. Tapi amalan ini bukan cuma buat istrinya, bapaknya juga, suaminya juga ngamalin nih. Karena kerjaan rumah itu sebenarnya untuk membantu istri dan suami. Maka amalkan itu, lebih baik jangan. Ibu-ibu dengar ibu-ibu. Wah, gak tahu lah anda dengar apa enggak, yang penting anda sudah sampaikan. Jadi kalau ada yang minta pembantu, ya ajarkan amalan ini, itu lebih baik daripada pembantu jamaah. Kebanyakan orang ketika tidur itu lupa membaca itu. Dia terlena dengan mimpinya, dengan keinginan-keinginannya. Mungkin dia cuma baca bismikallahumma amutuah, ya dia baca itu aja, padahal ada amalan yang perlu diamalkan. Itu lebih baik daripada pembantu. Tana hadaya sahi kai tastarih.